Macam mana kita nak tahu hasil kita diberkati? Ambil makna berkat tu faham baik-baik. Berkat-berkat ni daripada barakatun, barakah. Artinya ziyadatul khair, bertambah benda-benda yang baik. Maknanya kita, pendapatan kita sekarang banyak, kita boleh buat kebajikan. Berkat tu. Pendapatan kita sekarang kita makin kurang berkebajikan. Dulu kita boleh pergi kuliah, lini tak pergi kuliah dah. Dulu kita banyak solat malam, lini kurang dah. Tanda kurang berkat. Nah, dikenal situ. Bukan berkat ni, duit banyak. Orang Melayu tua-tua, duit banyak. Berkat. Berkatnya anakmu. Waktu seorang, ha. Kata berkat kuanya, tu lah, hak busu tu. Dah berkat kuanya. Oh, dengar kampung gaji 4,000 lah. 4,000 gaji dia panggil berkat. Bukan, kalau 4,000 berkat, dia tu tokek emporium lah berkat. Lagi banyak pitih. Betul tak? Tu bukan berkat, tu pitih pun. Berkat lain, maknanya kita dapat hasil, bertambah kebajikan. Dulu tak boleh pergi sejik, leni boleh pergi. Dulu tak bangun malam, leni bangun malam. Dulu tak belajar, leni belajar agama. Dulu tak semayang, leni semayang dah. Dulu tak kisah hak orang, leni tutup orang dah. Ada keberkatan. Nah, walaupun seorang postman 4 kali pergi haji, berkat tu. Walaupun dia ketua poh master PBB, tapi dah tak ada berkat, dah pergi Mekah, pergi golok.